الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita sehingga tidak akan mungkin kita bisa menghitung-hitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan terkhusus kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi penyembuh, penawar hati mereka-mereka yang berpenyakit, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, menjadi tali agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kitab Allah Subhanahu wa taala adalah tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya satu berada di dunia dan satunya lagi berada di atas langit. Karena itu siapa yang ingin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah lewat adalah bulan yang betul-betul mendekatkan kita dengan Al-Qur'an. Bulan yang betul-betul mendekatkan kita dengan Al-Qur'an. Sebab dia adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan dalam kenyataan selama kita berada dalam bulan Ramadan, nampak jelas hubungan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran yang kadang sulit kita wujudkan di luar Ramadan. Semua ini jelas menunjukkan bahwa Ramadan dengan Al-Quran mempunyai hubungan yang sangat kuat, dan ini semua bertemu sebab syariat ibadah besar dalam bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Sementara maksud dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Di sisi lain, Al-Quran adalah hujan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah mereka-mereka dipastikan keberhasilan ibadahnya di dalam bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang mempunyai hubungan khusus terhadap Al-Quran. Mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai huda sebagai petunjuk dalam kehidupan kesehariannya. Dan ingat, tidak akan pernah Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan keseharian kita kalau hanya sekedar mampu kita baca sementara kita tidak mengetahui apa kandungannya. Walaupun membacanya sudah merupakan kebaikan, membaca Al-Quran sudah merupakan kebaikan, tetapi yang diinginkan adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, menelaah, memahami maknanya, meyakini kandungannya, mengamalkannya? Kenapa mereka tidak mendalami Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfalha? Ataukah di dalam hati-hati mereka terdapat gembok-gembok yang mengunci? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakhshibun. Sekali-sekali jangan demikian, atau pasti. Iya, bal rana ala qulubihim, bahkan tertutup di atas hati mereka. Iya, bal rana ala qulubihim ma kanu yakhshibun. Apa yang mereka upayakan sendiri. Usaha manusia, perbuatan manusia dalam melihat, dalam mendengar, dalam berucap, dalam melangkah, dalam berkeyakinan, dalam berusaha, yang menyebabkan hatinya tertutup sehingga Al-Quran tidak bisa menjadi pedoman dalam kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari kebenaran, mendekatkan kepada kebinasaan. Semua itu tidak lain sebab kita berpaling dari Al-Quran, dan berpalingnya kita karena hati kita tertutup. Tertutupnya hati itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Maka yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka upayakan sendiri. Jemaah ini meyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam menelaah Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sangat diperlukan keterbukaan hati, kesiapan hati menerima keterangan-keterangan Al-Quran. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sungguh dalam perkara itu la dhikra, betul-betul akan menjadi pelajaran, akan menjadi peringatan. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Aw alqa sam'a, memasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir menyaksikannya, tidak lalai. Tiga perkara yang harus diwujudkan agar supaya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di hadapan kita menjadi zikra, menjadi peringatan. Inna fi dhalika la dhikra. Sungguh hal itu betul-betul akan menjadi zikra, menjadi peringatan. Sehebat-hebat peringatan adalah Al-Qur'an. Apalagi memang awal surah ini sumpah terhadap Qur'an. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan, yang makna demi maknanya sangat luas, tak tertandingi, dalam mengalahkan kedalaman lautan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam perkara itu pada Al-Qur'an terdapat zikra, terdapat peringatan. Jadi betul-betul akan mengingatkan, akan menjadi peringatan, akan menjadi pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Dia siapkan hatinya untuk menerima Al-Qur'an. Bagaimanapun hebatnya Al-Quran, sebagai cahaya yang menerangi bagaimanapun gelapnya kegelapan itu, tetap kalau hati kita tetap kita kunci, tetap kita tutup, hati kita tidak mau menerimanya, maka tetap tidak akan bisa. Tetap yang kita lihat, yang kita rasakan adalah kegelapan. Siapkan hati, buka hati kita untuk menerima Al-Quran. Jangan ada keraguan terhadapnya. Ini syarat yang pertama agar supaya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi peringatan kepada kita. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Yang disiapkan hatinya untuk menerima. Tidak ada keraguan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Siap dia terima. Dia menginginkannya, dia mencintainya, dia siap menerimanya. Kemudian aw alqa sam'a, setelah tempat. Iya. Setelah tempat yang akan menerima Al-Qur'an telah siap, maka tinggal iya. Kita persiapkan sarana untuk sampai ke tempat itu. Aw alqa sam'a. Alqa sam'a, mempersiapkan pendengarannya. Dia siapkan pendengarannya. Dia betul-betul menelaah, dia betul-betul memperhatikan. Dan ini pun kembali kepada upaya kita. Setelah kita siapkan hati untuk menerima, maka kita lakukan upaya untuk menangkap. Dengan cara betul-betul memahami, memperhatikan. Kalau ini telah terwujud, maka tinggal satu. Wa huwa syahid, dalam keadaan hamba syahid hadir. Artinya dia tidak lalai. Hal yang ketiga ini adalah perkara yang menghalangi konsentrasi. Kita hadir dan tidak pergi ke sana kemari. Maka di sanalah inna fi dzalika ladzikra, sungguh dalam perkara itu ladzikra betul-betul akan menjadi peringatan. Dia akan mengingatkan kita. Ayat-ayat itu akan menyadarkan kita. Akan menyadarkan kita. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an menjadi sesuatu yang menyadarkan kita dan terus menyadarkan kita, maka di sanalah ketakwaan itu akan terwujud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini diibaratkan dengan hal yang pertama, memang ada yang menerima. Hal yang kedua, sarana untuk masuk ke tempat yang menerima itu dibuka dan diupayakan. Hal yang ketiga, kita selamatkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi proses tertanamnya nilai-nilai Al-Qur'an ini, yaitu kelalaian. Karena itu wa huwa syahid, dalam keadaan dia syahid, dalam keadaan dia hadir. Tidak kemana-mana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguh Al-Qur'an ini yahdi, memberi hidayah, lillati hiya aqwam, dengan cara yang aqwam. Aqwam paling sempurna. Paling cepat mengantar kepada maksud. Dan maksud yang dituju, maksud yang setinggi-tinggi maksud. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang sehebat-hebat hasil. Kenapa? Sebab Al-Quran memberi petunjuk dengan cara yang akhwat. Dan dalam surah اقترب لنا apa اقتربت الساعة وانشق القمر. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi, walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk menjadi peringatan. Fahal min mudakkir, maka ada yang mau mengambil peringatan darinya. Allah betul-betul telah memudahkannya. Allah memudahkannya. Benar tidak? Ayat ini benar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Betul-betul kami telah jadikan, kami yassarna, kami mudahkan Al-Qur'an lidzik untuk menjadi peringatan. Benar ini? Hah? Benar karena dia ayat. Banyak-banyak jawaban benar kita karena dia ayat. Tapi apakah benar-benar kita rasakan mudah? Hah? Mudah betul kita rasakan sebagai pemberi peringatan. Ini yang menjadi permasalahan. Sebab kebanyakan waktu kita bukan membaca Al-Qur'an. Semangat kita dalam membaca bukan pada Al-Qur'an. Sehingga gimana bisa menjadi petunjuk? Gimana bisa menjadi peringatan? Lebih bagaimana lagi bisa kita rasakan mudahnya sebagai peringatan? Benar ayat ini, sebab kita meyakini ayat Al-Quran pasti benar. Tapi apakah betul-betul kita tahu? Kita yakini, kita rasakan bahwa Al-Quran mudah menjadi peringatan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah perlu ada mujahadah. Perlu ada kesungguhan dalam mempelajari, menelaah, memahami ayat-ayat Al-Quran. Agar supaya betul-betul kita merasakan kebaikan di dalamnya, kemuliaan di dalamnya, kemudahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebab hanya dengan kesungguhanlah pintu-pintu hidayah itu akan terbuka. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti dan pasti kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Allah pastikan Allah akan beri hidayah bagi mereka yang jahadu fina, yang mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Karena itu mujahadah antum ini terlihat dari bagaimana kita mempersiapkan hati kita menerima ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita berkonsentrasi, dan bagaimana kita menghilangkan diri kita dari berbagai perkara-perkara yang melalaikan, yang mengantar kepada kurangnya konsentrasi atau luputnya kita dari nilai-nilai Al-Quran itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, Hal Athara 'ala Al-Insan. Dua surah ini kita akan baca tafsirnya dari tafsir Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'bi rahimahullahu taala, karena kedua surah ini sering kita dengarkan, terkhusus pada subuh Jumat. Sebab ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca dua surah ini pada salat subuh Jumat. Pada salat subuh Jumat. Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, kemudian pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu membaca Hal Ada 'ala Al-Insan. Demikian merupakan sunnah Nabi SAW dan Nabi sering membaca ini. Sebab disebutkan dalam konteks hadisnya, kana, menggunakan kata kana, dan kata kana menunjukkan seringnya Nabi melakukan. Sering Nabi melakukan. Karena itu, di antara sunnah Rasulullah SAW bagi imam untuk membaca Alif Lam Mim Sajdah di subuh Jumat di rakaat pertama, dan Hal Ata 'ala Al-Insan di rakaat yang kedua. Adapun sujud tilawah bukan merupakan sunnah Nabi SAW untuk sujud tilawah pada setiap membaca Alif Lam Mim sajadah di subuh Jumat. Iya, sujudnya bukan merupakan sunnah. Yang ada dalam hadisnya bacaan dua surah ini. Adapun sujudnya, maka kalau imamnya sujud, ya jelas makmumnya pun tuh sujud. Tapi bukan merupakan sunnah Nabi SAW untuk menganggap mempunyai keutamaan tersendiri sujud di subuh Jumat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah ini. Ingat, tidaklah Nabi sallallahu sering membaca pada subuh Jumat yang merupakan hari raya kaum muslimin, yang merupakan hari yang awal terbitnya matahari pada hari itu merupakan awal terbit matahari yang terbaik. Awal terbit matahari yang terbaik. Semua ini menjelaskan bahwa dua surah ini memerlukan telaah. Dua surah ini memerlukan perhatian. Dua surah ini memerlukan pendalaman khusus. Makanya Nabi SAW sering membaca dan memperdengarkan ayat-ayat yang sangat mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan membaca tafsir surah dua surah ini adalah salah satu upaya kita untuk semakin memahami kandungan yang terdapat dalam dua surah ini dan sebagai wujud merealisasikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kandungan dua surah ini semakin dipahami. Hai, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litundira qauman ma ataahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Kita telah membaca 3 ayat. Alif Lam Mim, ayat yang pertama. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, ayat yang kedua. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbik sampai la'allahum yahtadun, ayat yang ketiga. Ayat yang pertama adalah Alif Lam Mim. Dan banyak surah-surah dalam Al-Qur'an itu diawali dengan huruf-huruf ini. Diawali dengan huruf-huruf. Alif Lam Mim ini mengawali beberapa surah. Alif Lam Mim, Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran, Alif Lam Mim, Sajadah, Alif Lam Mim, Ar-Rum. Demikian pula surah-surah yang lainnya diawali beberapa huruf-huruf yang lainnya seperti Hamim, Qaf, Sad, Taha, Tahimim, dan beberapa surah lainnya Nun. Para ulama berselisih tentang makna huruf-huruf ini. Para ulama berselisih tentang makna dari huruf-huruf ini. Dan kebanyakan mereka menyebutkan yang selamat adalah jangan banyak berdalam-dalam dalam menelaah apa sebenarnya arti dari huruf-huruf ini sementara kita tidak mempunyai landasan syar'i. Dan ini benar dan ini hak, sebab berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah perkara yang sangat berbahaya. Sampai-sampai di antara penafsirannya ini alif lam dan mim. Alif itu Allah. Lam itu malaikat. Mim itu Muhammad. Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril. Jadi lam itu Jibril. Al-Quran kepada Allah, kepada Jibril, kepada Muhammad. itu artinya Islami. Baik. Makna yang disebutkan benar, seperti apa itu makna dari alif lam mim, ini kita tidak mempunyai landasan. Kita tidak punya pendalilan akan perkara itu. Baik, lagi pula potongan-potongan isyarat seperti itu, ini pembahasan tidak dikenal. Baik, hanya sebagian ulama ini menyebutkan beberapa rahasia dari potongan-potongan huruf itu. Saya sebutkan, iya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kata beliau rahimahullah taala, perhatikanlah rahasia alif lam mim itu. Kenapa sampai terdiri dari tiga huruf ini? Alif, jika disebutkan di awal, dia hamzah namanya. Dan dia adalah awal makhraj yang letaknya di dada yang paling bawah. A. Lam adalah pertengahan makhraj. Makhraj, tempat keluarnya huruf. Iya, tempat keluarnya. Awal makhraj, iya, adalah alif. Kemudian lam berada pada pertengahan makhraj. Sebab dia adalah huruf yang paling hebat penyandarannya pada lisan. Iya. Pada lisan. Sementara mim adalah akhir huruf dan tempat keluarnya, makhrajnya adalah bibir. Iya, makhrajnya adalah di bibir. Tiga ini kata beliau adalah usul makharijil huruf. Tiga ini adalah usul pokok dari makhraj semua huruf. Yang saya maksudkan kata beliau halq. Iya, al-halq. Yang kedua lisan. Iya. Yang ketiga syafatai bibir. Huruf itu tidak akan keluar kecuali dari tiga ini. Iya. Ada yang dari halq. Ada yang dari lisan, di atasnya sedikit. Iya, lisan banyak-banyak macamnya. Iya. Dan yang paling kuat penyandarannya terhadap lisan adalah lam. Kemudian ada yang keluar di bibir. Iya. Mim di antara. Baik. Lihat, setelah kita pahami, sebab ini adalah huruf-huruf. Iya. Alif, lam, mim. Kata beliau, urutan turunnya Al-Quran, eh, itu menjelaskan perkara al-bidayah ilal wasat, ke pertengahan, ilal nihaya, kepada akhir. Al-bidayah awal, al-wasat pertengahan, al-nihaya akhir. Sementara tiga huruf ini adalah penyandaran tiga makhraj, halq, lisan, dan bibir. Yang mana dari sinilah keluar, ya, 16 makhraj. Dari 16 makhraj ini, ya, akan keluar 29 huruf. Di atas 29 huruf inilah perputaran ucapan orang terdahulu sampai orang yang terakhir. Perputaran pembicaraan orang terdahulu sampai orang yang terakhir. Itu pun kata beliau, di dalamnya terkandung sirran ajiba, rahasia yang sangat menakjubkan. Baik, sebelum kita baca lebih jauh rahasia yang kita nak melanjutkan itu, dari sini beliau mengungkap, jadi beliau mengungkap maknanya dari tinjauan sebagai huruf. Yang dari uraian beliau dapat kita pahami, tiga huruf ini mewakili semua huruf. Memberikan ilmu kepada kita bahwa Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Dan tantangan seseorang untuk mendatangkan yang semisal ini, yang terdiri dari huruf-huruf yang dipakai oleh manusia dari awal sampai akhir, ternyata sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkannya. Padahal yang digunakan dalam Al-Quran adalah huruf yang sama dipakai oleh manusia. Jelas? Baik. Lihat lebih jauh lagi. Itu pun kata beliau, di dalamnya terkandung rahasia yang sangat menakjubkan. Yaitu, alif menunjukkan apa? Awal. Alif menunjukkan awal. Awal dia, hidayah. Sementara lam menunjukkan tawassut, pertengahan. Jadi lisan. Dan mim menunjukkan an-nihayah, akhir. Berarti, tiga huruf ini, di dalamnya terkandung al-bidayah, perkara yang mengungkap awal sesuatu. Dan sekaligus an-nihayah, akhirnya, dan pertengahannya, di antara keduanya. Jelas? Lihat lebih jauh kata beliau, semua surah yang diawali dengan tiga huruf ini, maka dia adalah surah yang di dalamnya terkandung akan awal penciptaan makhluk dan sekaligus akhir penciptaan makhluk dan sekaligus menjelaskan perkara pertengahan di antara awal dan akhir ini. Semua surah yang diawali dengan alif lam ini, pembahasan di dalamnya tidak lepas dari awal penciptaan makhluk, akhir kehancuran alam semesta dan pertengahannya. Jadi kata beliau, di dalamnya terkandung bagaimana penciptaan alam ini serta akhir penciptaan alam. Apa maksud dari penciptaan alam? Bagaimana akhirnya? Tentang hari kemudian, surga dan neraka. Dan juga akan menjelaskan pertengahan di antara perkara itu, yaitu syariat Allah. Bagaimana kehidupan manusia di dunia? Syariat Allah, perintah Allah, larangan-larangannya. Kata beliau, perhatikanlah kandungannya dalam surat Al-Baqarah. Perhatikan kandungannya dalam surah Ali Imran. Perhatikan kandungannya dalam Tanzil Sajdah yang akan kita bahas ini. Perhatikan kandungannya dalam surah Ar-Rum. Ini memberikan ilmu akan perkara. Berarti beliau mengungkap hubungan erat antara potongan huruf yang mengawali surah ini dengan kandungan surahnya, kandungan ayat-ayat selanjutnya. Beliau ungkap. Kalau pada alif lam mim, beliau ungkap dari sisi alif menunjukkan awal sebab dia adalah huruf yang pertama. Paling awal, paling dasar. Dan lam menunjukkan pertengahan sebab dia adalah huruf yang paling hebat penyandarannya pada lisan. Pertengahan maksud. Dan mim adalah huruf yang ada pada bibir, akhir bibir, mim. Beliau hubungkan dengan kandungan surah yang tidak lepas dari awal perkara, pertengahan perkara dengan akhir perkara. Ini kata beliau, rahasia yang menakjubkan itu. Beliau ungkap beberapa rahasia diantaranya dalam surah Qaf. Qaf diawali dengan Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Dan seterusnya. Dalam surah Qaf, maka setiap pembahasan dalam surah Qaf, Qaf itu surah yang di dalamnya terkandung luar biasa banyak sekali pembahasan. Banyak sekali ilmu. Setiap pembahasan ilmu yang terdapat dalam surah Qaf tidak pernah lepas dari Al-Qafiyah, dari huruf Qaf. tidak pernah lepas dari huruf qaf. Lihat ayat yang kedua setelah qaf, qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang majid yang sangat luas kandungannya. Lihat ayat yang kedua, lepas dari huruf qaf. Al-Qur'an ada huruf qafnya? Hah? Ada huruf qafnya? Ayat yang kedua tentang ucapannya Al-Qur'an dalam menolak pengingkaran. Iya. Faqala al-kafiruna, faqala, maka orang-orang kafir qala, berkata. Dan lepas. Di sini menekankan perkataan orang kafir dalam mengingkari Al-Qur'an. Demikian pula keterangan-keterangan selanjutnya, tidak lepas dari huruf qaf. Lihat hubungan. Sot, beliau ungkap juga tentang sot. Iya. Surah Sot. Boleh sebutkan rahasia lain dalam surah Qaf itu. Iya, bahwa semua makna yang terdapat dalam surah-surah Qaf ini sangat bersesuaian dengan sifat dari Qaf itu sendiri. Sangat bersesuaian dengan sifat dari Qaf. Huruf-huruf dalam bahasa Arab mempunyai sifat. Qaf sifatnya syiddah, kedahsyatan. Jahar, nampak, tidak tersembunyi. Ulu, ketinggian suara. Dan infitah, iya, mulut terbuka. Qaf. Iya. Sifat-sifat huruf qaf ini sangat bersesuaian dengan kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah qaf. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah qaf menunjukkan kedahsyatan. Kedahsyatan surga dan neraka, menunjukkan ketinggian surga, menunjukkan perkara-perkara yang sangat berhubungan dengan sifat dari huruf itu. Dari dua sisi, memang pembahasan kandungan yang terdapat di dalamnya dilepas dari qaf itu sendiri, huruf qaf. Yang kedua, sifat dari qaf sangat berhubungan dengan kandungan yang terdapat dalam surah qaf. Demikian pula ketika beliau mengungkap tentang sad. Sad dari kata khusumat. Ada kata khasmain, berselisih. Berselisihan. Dan benar, dalam surah Sad itu penuh dengan perselisihan. Awalnya menceritakan perselisihan orang-orang kafir bersama Nabi SAW. Kemudian selanjutnya perselisihan, antara dua orang yang berselisih kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian perselisihan penghuni surga dengan penghuni, perselisihan antara sesama penghuni neraka. Kemudian perselisihan al-mala'ul a'la, makhluk-makhluk yang tertinggi tentang ilmu, tentang derajat-derajat yang tertinggi. Kemudian perselisihan antara iblis, perselisihan iblis bagaimana dia menyanggah Tuhannya dalam perintah untuk sujud kepada Adam. Kemudian bagaimana perselisihan iblis terhadap Nabi Adam. Jadi kandungan-kandungan surah Sad berhubungan dengan kata Sad. Sad itu sendiri yang mengarah kepada makna perselisihan. Baik, ini beberapa telaah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini anda bisa lihat dalam Bada'iul Fawaid. Bada'iul Fawaid, faedah-faedah yang mendalam. Bukan al-fawaid ya, tapi Bada'iul Fawaid. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan sedikit kandungan dari al-Islam mim ini, perlu kita pahami bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan Nabi telah menjelaskan bahwa satu huruf dalam Al-Quran membacanya 10 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Dan pahala ini bisa berlipat disesuaikan dengan keikhlasan, kedalaman makna seseorang dalam membacanya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil turunnya Alkitab, hal turun tanzil dari kata nazzala, yunazzilu tanzila, masdar, sumber kata dari kata menurunkan, dari kata menurunkan. Apa kata benda yang menurunkan? Biasanya kita kalau dalam bahasa Indonesia tinggal dikatakan hal menurunkan. Hal menurunkan. Hal menurunkan. Memakan, kata bendanya asalnya makan. Kalau menurunkan, hal menurunkan. Tanzil. Hal menurunkan. Tanzil. Baik. Tanzilul kitab, turunnya kitab ini. Kitab yang dimaksudkan pakai al. Al-kitab. Berarti dimaksudkan adalah kitab yang memang dikhususkan telah dipahami. Ia tidak lain adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada Muhammad sallam. Dia adalah Al-Qur'an. La raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Ini sifat bagi Al-Qur'an, bagi kitab ini. La raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, dari mana turunnya? Min, dari Rabbnya alam semesta. Dari Rabbnya alam semesta. Dari Rabbnya alam semesta. Perhatikan, kita baca keterangan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sya'di rahimahullahu ta'ala terhadap ayat ini. Yukhbiru ta'ala anna hadal kitab al-karim annahu tanzilun nazala min rabbil alamin alladhi rabbahum bini'mati wa min a'zami ma rabbahum bihi hadal kitab alladhi fihi kullu ma yuslihu ahwalahum wa yutammimu akhlaqahum wa annahu la rayba fi wa la shakka wa la imtira. Baik, singkat keterangannya. Kata beliau, Allah mengkhabarkan bahwa kitab yang sangat mulia ini, maksudnya yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW, adalah tanzil, sesuatu yang Allah turunkan. Turun min Rabbil Alamin, dari Rabbnya alam semesta. Kenapa tidak dikatakan di sini tanzilun minallah, turun dari Allah? Di sini dikatakan min Rabbil Alamin, dari Rabb alam semesta. Apa arti Rabb? Rabb artinya yang mentarbiyah. Artinya apa mentarbiyah? Mencipta, menguasai, mengatur dengan berbagai nikmatnya. Penciptaan Allah adalah anugerah. Pengaturan Allah adalah anugerah. Iya. Penguasaan Allah adalah anugerah. Allah adalah yang mengatur, mentarbiyah alam ini. Lihat, Allah katakan dia turun min Rabbil Alamin, dari Rabbnya alam semesta. Yang mana Allah lah yang telah mentarbiyah alam ini dengan berbagai nikmatnya. Sebesar-besar tarbiyah Allah, sebesar-besar maksud, penciptaan, penguasaan, pengaturan Allah kepada alam ini adalah diturunkannya Al-Quran. Ini bentuk dari bentuk tarbiyah Allah kepada alam. Diturunkannya Al-Quran ini. Ini yang terbesar. Allah mencipta bumi, itu tarbiyah Allah. Allah mencipta langit, itu tarbiyah Allah. Allah mencipta manusia, itu tarbiyah Allah. Allah mencipta ini, Allah mencipta ini, Allah mengatur ini, Allah menguasai ini. Sebesar-besar perkara itu adalah diturunkannya Al-Quran. Makanya dia menjadi perkara disebutkan. Dia menjadi penekanan di sini. Tanzil, turunnya kitab itu min Rabbil Alamin. Kitab yang tidak ada keraguan ini min Rabbil Alamin, dari Rabb alam semesta. Yang mana dia adalah kitab di dalamnya terkandung segala perkara yang akan memperbaiki semua keadaan hamba, semua keadaan alam. Dia adalah kitab yang akan menyempurnakan berbagai akhlak. Menyempurnakan berbagai akhlak. Sebab akhlak itu, ada akhlak yang merupakan tabiat. Walaupun dia tidak berQuran, dia tetap bisa berakhlak. Antum melihat orang-orang kafir, di antara mereka mempunyai akhlak. Ya. Yeah. Semua ada akhlak yang merupakan tabiat dan bisa dijangkau. Ya. Yeah. Tapi yakin tidak akan pernah benar dan sempurna. Ya. Yeah. Kecuali hanya dengan Al-Quran. Tidak akan pernah benar. Senyumnya mereka, berbuat baiknya mereka, pertolongannya mereka, dan berbagai akhlak-akhlak mereka dalam berbagai bidang, iya, ini tidak akan pernah sempurna. Bahkan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan dunia alam barzah dan di akhirat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan kembali kepada Al-Qur'an. Iya. Yang mana Al-Qur'an ini la raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. La syak, la raiba, la syak. Tidak ada syak. Iya, walam tira, dan tidak ada yang tira, tidak ada yang diada-adakan. Lihat jamaah, ini sifat Al-Quran. Di sini disebutkan pertama, dia adalah tanzil, sesuatu yang turun. Al-Quran tanzil, sesuatu yang turun. Turun itu dari mana ke mana? Iya, dan di sini dikatakan dari Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Ini salah satu dalil. Dari sekian banyak pendalilan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran ada di atas. Baik. Dan sekaligus menjadi dalil bahwa Al-Quran ini bukan bersumber dari Muhammad SAW. Apalagi dari jin-jin dari yang lainnya yang semisal itu. Atau dari Waraqah bin Naufal. Sebagaimana sangkaan beberapa orang-orang orientalis. Muhammad itu mempelajari Al-Quran dari Waraqah bin Naufal katanya. Kebohongan-kebohongan. Tanzilul kitab. Sesuatu yang turun. Kitab ini turun. La raiba fi. Tak ada keraguan di dalamnya. Dari Rabbnya alam semesta. Baik. Dia kemudian disifati di sini sebagai Al-Kitab. Al-Kitab asal kata dari kitabah. Kitabah tak? Penulis? Penulisan. Yeah. Sebab Al-Quran tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan juga tertulis dalam mushaf. Mushaf. Itu artinya. Memberikan ilmu kepada kita. Yeah. Bahwa sangat memungkinkan bagi kita untuk mempelajarinya. Sebab dia adalah sesuatu yang tertulis. Iya. Tertulis sudah. Baik. La raiba fi. Sifat selanjutnya. La raiba fi. Iya. Tak ada keraguan di dalamnya. Tak ada keraguan di dalamnya. Ketika Allah mengatakan tak ada keraguan di dalamnya, Allah datangkan dalam bentuk la raiba. Raiba tidak ditanwin. Padahal tidak ada al ya. Tidak ada lam di depannya. Tapi bersamaan dengan itu tidak ditanwin. La raiba. Ini tidak lain karena la. La di depannya. Huruf la di depannya adalah la nafiyalil jin. Kata yang bermakna menolak segala kandungan kata yang di depannya. Segala raib. La raiba. Betul-betul tak ada raib. Tak ada raib. Setitik pun tak ada raib. Fihi di dalamnya. Inilah. Hal turun. Hal turunnya Al-Quran. Hal turunnya sesuatu yang tertulis ini. Betul-betul merupakan perkara yang tak ada keraguan di dalamnya. Perkara turunnya ini. Min Rabbil Alamin. Datang dari Rabbnya alam semesta. Kalau kita yakin dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pegang betul. Sebab ini adalah perkara yang termulia. Yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Yang merupakan. Sebesar-besar apa yang Allah Subhanahu wa taala tarbiyah untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwah. Jadi dengan demikian selesai kita membahas beberapa perkara penting. Yang pertama, dari awal saya sebutkan, kita telah membahas beberapa keutamaan dari Al-Qur'an sedikit. Kemudian kita telah menjelaskan tiga syarat utama agar supaya Al-Quran menjadi dikrah. Bahkan ayat-ayat Allah bisa menjadi dikrah. Saya maksudkan dengan ayat, ayat tertulis maupun ayat yang nampak. Kejadian alam semesta, pergantian siang dan malam, ini ayat-ayat Allah. Demikian pula ayat Al-Quran. Semua ini bisa menjadi dikrah bagi mereka yang mana? Dimangkana lahul qalb, menyiapkan hatinya. Awal qasam'ah, membuka jalan. Dia upayakan agar supaya sampai. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia, dia menyaksikannya. Dan dalam keadaan dia tidak lalai. Kemudian kita telah masuk ke dalam membahas ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Dan di sini telah kita ungkap bahwa ya makna dari huruf-huruf ini Allah alam, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tetapi ada hikmah dan beberapa rahasia yang diungkap oleh sebagian ulama, di antaranya telah kita sebutkan bahwa alif lam mim, alif menunjukkan awal, lam menunjukkan pertengahan, mim menunjukkan akhir, sebagaimana fungsi mereka dalam makhraj, menunjukkan awal, pertengahan dan akhir. Karena itulah semua surah yang diawali oleh alif, lam dan mim ini pasti menunjukkan awal, pertengahan dan akhir. Awal penciptaan alam dan akhir penciptaan alam, serta pertengahan di antaranya, di antara keduanya, yaitu pensyariatan ini, pensyariatan perintah dan larang, perintah dan larangan. Kemudian setelah itu kita juga telah mengetahui perkara yang sangat penting yang berhubungan dengan Al-Qur'an, bahwa dia adalah tanzil, sesuatu yang turun. Dia adalah kitab, sesuatu yang tertulis. Dia itu tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun juga. Dan itu dia adalah turun dari Rabb-nya alam semesta, dari Rabb alam semesta. Dan ketika kita ditanya kenapa di sini dikatakan mir Rabbil alamin, tidak dikatakan minallah, walaupun dalam beberapa ayat lainnya dikatakan tanzilun minallahil azizil hakim, tapi di sini kenapa dikatakan mir Rabbil alamin? Ini memberikan ilmu kepada kita bahwa turunnya ini merupakan tarbiyah dari Allah, dan ini adalah sebesar-besar tarbiyah Allah kepada alam semesta. Sebab Al-Quran adalah rahmah bagi alam, bagi alam semesta. Baik, cukup dulu ikhwah. Baik, kemudian saya ingatkan kepada ikhwah seluruhnya, setiap ayat yang sudah dibaca, pertemuan selanjutnya telah terhafal. Jelas ya? Telah terhafal. Bukan hanya lafadznya, tapi maknanya pun terhafal. Jadi siap pertemuan selanjutnya, siap memperdengarkan hafalannya, dan siap ditanya kandungannya. Untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Yang ada di depan ini. Kalau tidak untuk itu, ya kan? Baik, insyaallah taala. Sekian subhanakallah. Ini ada pertanyaan tentang apa? Hadis sujud tilawah. Saya tidak tahu sahih tidaknya hadis itu. Bagaimana pandangan Islam terhadap tabrakan kendaraan yang mengakibatkan lawan tabrakan kita meninggal? Ini qada ini, wallahu alam. Ada beberapa hukum di dalam tanyakan betul.